lagu ini aku persembahkan. Salam saya, hormat saya, terima kasih ku ucapkan. Lewat nada lagu ini aku dendam. Lewat nada lagu ini aku persembahkan. Salam saya, hormat saya, terima kasih ku karena doa.